dari apa-apa yang dibuat oleh orang-orang sufi. Ya, karena itulah harusnya kita meninggalkannya dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kecuali mungkin hal tersebut bisa dipakai di waktu-waktu perang misalnya. Ya, di waktu-waktu perang ketika mau jihad fi sabilillah, maka ini tidak apa-apa. Tapi kata Syekh bin Utsaimin, kalau disertai dengan rebana, maka ini akan lebih jauh dari kebenaran. Ya, akan lebih jauh dari kebenaran kalau disertai dengan rebana. Baik. Nah, ada yang menisbahkan kepada Syekh bin Utsaimin, katanya Syekh bin Utsaimin mengatakan tidak apa-apa ya, hal tersebut, dan beliau bantah hal tersebut. Ya, beliau bantah di dalam satu majalah. Kemudian juga di sini fatwa Syekh Ahmad bin Yahya An-Najm. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab judulnya Al-Mawrid Al-Adbi Zilal. Judul kitabnya Al-Mawrid Al-Adbi Zilal, khusus menerangkan kesesatan Ikhwanul Muslimin dan Jemaat Tabligh. Dan di dalam kritikan beliau terhadap Ikhwanul Muslimin, kritikan yang 19 pada Ikhwanul Muslimin, kritikan beliau, kata beliau, Al-Ikhtar minat al-Nashid layla nahar. Mereka memperbanyak menggunakan nasyid siang dan malam. Ya. Watanjimuhum laha. Dan mereka memberikan talhim, nada-nada untuknya. Ya. Kata beliau, ana la waharim sama syir. Kata Syekh Yahya, saya tidak mengharamkan mendengar syir. Ya. Nabi telah mendengarkannya. Lakin ha'ulai, tapi mereka Ikhwanul Muslimin, yang hunya bihadikil anasyid, mereka dalam anasyid ini menempuh jalannya, menempuh madhabnya orang-orang sufia di dalam melantunkan nyanyian tersebut. Nah, inilah letak apa namanya kritikan pada mereka. Syekh ini global dari fatwa beliau, ya, dan ada di kitab beliau di Mulahabah yang ketiga, 9. Dan demikian pula ada fatwa dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, dan beliau ini adalah menteri agama saat ini di Saudi Arabia. Nah, dan beliau mengatakan tentang hukum anasyid ini, ya. Adapun mendengarkan alhan muttariba dan qasidah-qasidah zuhdiyah, qasidah-qasidah zuhd yang dinamakan di zaman dahulu dengan nama at-takbir, itu adalah yang disebut ya, dengan bentuk darb di atas memukul di atas apa namanya kulit ya, ada gendang misalnya, atau memberikan qasidah-qasidah zuhd, ini adalah digunakan sekelompok dari kaum sufiyah untuk menghidupkan manusia ya, menyibukkan manusia. Nah, supaya mereka ingat dengan hari akhirat, dan mereka apa namanya zuhud dalam dunia ya, dan meninggalkan apa namanya kekejian dan semisal. Kata beliau, wal ulama angkar takbir, dan para ulama mengingkari takbir. Wa angkaru sama al qasaid al mulhina, dan mereka mengingkari mendengarkan qasidah-qasidah yang mulahhana, yang penuh dengan alhan mubtada'. Ya, seperti alhan yang digunakan oleh orang-orang sufia, dan mereka menganggap bahwa hal tersebut termasuk dari bid'ah yang muhdatsah. Ya, sekira itu global dari fatwa beliau, dan ada fatwa-fatwa para ulama yang lain dalam hal ini, dan sekira apa yang sampaikan ini cukup. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدبون كرسكاً أناشيد إني أدى بكارا ينسات بانيك سكري عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بليه قرن بركاتا الغناء ينبت النفاق في القلب. غناء nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Bagaimana caranya bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati? Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau setelah menyebutkan bahwa ini menunjukkan faqihnya para sahabat di dalam mengetahui tentang keadaan hati, amalan-amalan hati tersebut, dan mereka juga mengetahui obat dan penyakit yang ada di dalam hati, dan beliau sebutkan bahwa para sahabat ini mereka adalah dokter-dokter hati, mengetahui bagaimana hati tersebut, penyakit-penyakit apa yang bisa menimpanya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah beliau terangkan panjang lebar tentang masalah ini, dan beliau akhirnya memberikan kesimpulan kenapa bisa al-ghina, nyanyian tersebut, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Kata beliau, al-ghina'u yuksidul qalb wa idha fasadul qalbu hajatin nifaq. Kata beliau, nyanyian itu akan merusak hati. Dan apabila hati sudah rusak, dia akan larut di dalam kemunafikan. Dia akan larut ke dalam kemunafikan. Makanya menunjukkan bahwasanya ya perkara ini, bentuk-bentuk nyanyian dan nasyid yang tidak disyariatkan atau tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ini akan merusak hati dan akan melahirkan berbagai macam penyakit yang bisa merusak hati orang tersebut. Maka ini termasuk kerusakan anasyid. Ya, di antara kerusakannya juga yang lain, yaitu akan membuang waktu yang banyak, melantarkan waktu itu dan diarahkan kepada apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan ini telah kita saksikan, orang yang senang mendengarkan anasyid hampir setiap saatnya digunakan untuk itu, mengulangi lantunan-lantunan suara dari anasyid yang dia dengar, atau pada saat dia gundah-gulana kemudian mendengarkan anasyid tersebut, akhirnya melantarkan waktunya yang sangat banyak. Padahal kalau waktu tersebut digunakan dengan apa yang bermanfaat, digunakan untuk zikir, membaca Quran dan lain-lainnya, maka itu akan menjadi bekal untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini termasuk kerusakan yang pertama, apa termasuk kerusakan dari anasyid. Kemudian termasuk kerusakannya juga dari anasyid yang dilakukan dengan bentuk telhin, dinadakan dengan nada senada dengan nada-nada musik. Apakah itu nada dari timur maupun dari barat? Dan ini adalah perkara yang dikenal di kalangan orang-orang atau para pemusik dan juga penyanyi mempunyai nada-nada yang seperti ini. Dan ketika orang-orang yang bikin anasyid mengikutinya, walaupun tidak sama dengan nada itu secara pas misalnya, dia rubah misalnya dengan nada lain, ya, tapi hakikatnya dia telah mengambil bagian dari nada-nada tersebut, dan ini cukup sebagai kerusakan yang menunjukkan rusaknya anasyid yang seperti ini. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari kerusakan ini, di dalamnya ada tarannum, ya, bentuk ia mendengungkan suara, kadang mengangkatnya, dan itu menyerupai suaranya orang-orang atau nyanyian-nyanyian orang-orang yang berada di gereja. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ada bentuk keserupaan dengan mereka. Kemudian juga dari kerusakan anasyid ini, di dalamnya ada isyad al-jama'i, mengucapkan anasyid itu secara berjamaah, secara berjamaah dengan teratur seperti itu. Sehingga kita lihat sekarang muncul berbagai macam kelompok anasyid, ya, dari berbagai macam versi. Dan ini menyerupai keadaannya orang-orang sufi. Mereka seperti itu, ya, berjanji bersama-sama, ya, kemudian melantunkan lantunan mereka secara bersama. Dan ini termasuk kerusakan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima atau yang keenam dari kerusakan anasyid ini, anasyid tersebut, ya, kadang menggunakan anak-anak kecil atau menggunakan orang-orang yang mempunyai suara yang sangat bagus dan bisa memfitnah. Apa itu laki-laki maupun perempuan? Laki-laki maupun perempuan. Nah, ini juga termasuk kerusakan di dalam bab ini. Nah, karena itulah anasyid yang seperti ini itu wajar kalau datang tahrim, pengharaman di dalam syariat Islam, dan para ulama tidak menganggapnya sebagai bagian dari Islam. Kemudian anasyid ini akan melalaikan dari mendengarkan tilawatul Quran, membaca dan mendengarkan Al-Quran, melalaikan dari tadabbur dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalau diperhatikan maknanya, subhanallah, akan mewariskan ketenangan, kesejukan di dalam hati. Dan ini adalah nikmat bagi Allah, ini adalah nikmat bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Adapun orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu tidak menambah dia kecuali kerugian saja. Maka anasyid ini, dan demikian pula yang lebih berat darinya, lagu dan musik, ini semua akan melalaikan dan membuat hati dia tidak tenang kecuali dengan al-syaitan tersebut dan membuat hati dia lari dari tadabbur dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengambil mauidhah, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dan juga mengambil pelajaran dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran saja yang mempunyai daya pikat yang luar biasa dari sisi makna, kemudian arti, apalagi kalau orang membacanya dengan membaca tajwid, itu sudah mewariskan ya, sesuatu yang luar biasa tatkala orang mendengarnya ya, apabila mempunyai hati yang baik ya. Tapi demikian pula pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seseorang tatkala sibuk dengan anasyid ini, dia dari sunnah Nabi akan menjadi lebih banyak lagi untuk tidak mendengar ya. Untuk tidak mendengarkan sunnah beliau. Maka ini termasuk dari kerusakan. Nah, kemudian dari kerusakan-kerusakan dalam anasyid ini juga, ini disertai dengan al-ma'asid pada sebagiannya. Sebagiannya tidak sekedar memakai rebana saja. Ada yang sudah memakai benda lain selain rebana. Sudah memakai lonceng-lonceng itu biasa di apa namanya gendang-gendang itu kan ada loncengnya sedikit ya. Kalau rebana ya bentuknya saja yang dipukul. Kalau loncengnya itu lain lagi. Ya. Maka ini sudah masuk ke dalam bentuk ma'asid. Tanpa mereka sadari. Dan kadang dia masukkan sedikit ya. Dari bentuk ini dia masukkan sedikit sehingga mereka jatuh di dalam al-ma'azi ya. Yang kita terangkan tadi tentang haramnya alat-alat musik itu tadi ya. Dan ini termasuk kerusakan di dalam bab ini ya, termasuk kerusakan. Dan kalau menggunakan selain dari rebana pada acara pernikahan itu tidak boleh. Tidak boleh memutar atau tidak boleh mendengarkannya pada saat itu. Ya. Dan tidak dibedakan apakah itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Ya. Sekarang di Indonesia ini kaset-kaset juga begitu tersebar. Ya. Sampai dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Yang orang dari Arab juga mereka ambil dari Mesir misalnya dari ini. Suara-suara. Ya. Apa namanya mereka anggap itu anasyid. Ya. Padahal itu adalah sesuatu yang dipenuhi dengan pelanggaran syariah. Ya, dengan pelanggaran syariah. Sampai banyak ya, jangankan di kalangan kaum muslimin secara umum, di kalangan orang-orang terpelajar juga, orang-orang yang belajar kadang jatuh di dalam kesalahan ini ya. Saya pernah hadir acara walimah, begitu saya masuk saya dengar ada suara anasyid ya. Bukan cuma suara, dengan bahasa Arab ya, bukan cuma gendang saja tapi ada suara lonceng dengar dari saya bilang ini bukan suatu yang disyariatkan ya. Bukan suatu hal yang disyariatkan. Karena itu mesti diperhatikan ya, bagaimana syariat mengatur ya, mendudukkan ya, supaya kita jangan jatuh di dalam kerusakan. Dan sungguh agama ini datang untuk mewujudkan maslahat kepada umat, mendekatkan maslahat itu kepada umat dan menjauhkan maslahat dari umat ini atau mengurangi. Itu kaidah umum dalam syariah ya, kaidah umum dalam syariah ya. Jadi syariah ini datang litakmil atau datang litahkikil maslahat atau tahkmilnya, untuk mewujudkan suatu maslahat atau menyempurnakan suatu maslahat, atau dia menghilangkan suatu mafsadah, suatu kerusakan, atau paling tidak mengurangi mafsadah tersebut. Mengurangi mafsadah tersebut. Ini kaidah-kaidah umum di dalam syariah yang perlu ya, kita ketahui. Ya. Kemudian berdasarkan dengan ini, adanya anasyid ini, sehingga muncullah kelompok-kelompok, ya, atau muncullah apa namanya grup-grup tersendiri ya, dengan nama grup anasyid. Mereka menyatakan dirinya beda ya, dengan yang lainnya karena mereka tidak pakai musik, mereka hanya rekam suara ya, tapi masuk ke dalamnya kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan itu tadi ya, begitu direkamkan ya, orang yang tahu mungkin dia putar di mana waktu kegembiraan saja pernikahan dan semisal dengannya hari ini, tapi yang lainnya yang tidak tahu dijadikanlah seperti kaset biasa atau diputar apa namanya siang dan malam ya, dijadikan sebagai penyejuk hati pada saat hatinya lagi gundah-gulana dan seterusnya. Ini termasuk kerusakan di dalam hal ini. Kemudian setelah itu ya muncul kadang ya bukan hanya dengan itu ya, sekarang sudah ada bentuk-bentuk anasyid dengan gambar ya, dengan video ya, CCD atau yang semisal dengannya. Maka ini juga termasuk kerusakan di dalam hal ini ya. Dan penamaan anasyid ini dengan anasyid Islamiyah ini sekali lagi adalah penamaan yang baru, penamaan yang bid'ah yang tidak pernah dikenal di dalam syariat Islam ya. Dan hukum anasyid ini sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, ini sebagian dari kerusakan anasyid ya. Sebagian dari kerusakan anasyid yang apa namanya bisa saya sampaikan di sini. Dan untuk akhir pertemuan di sini saya akan menguraikan beberapa syubhat ya, yang dipegang oleh orang-orang yang membolehkan anasyid. Mereka mempunyai beberapa syubhat, beberapa kerancuan yang menggandang ya. Dan kadang kerancuan ini ya, mereka hadapkan kepada ahli ilmu wal iman, kepada orang-orang yang beriman, supaya dibolehkan untuk mereka ya, membuat anasyid ini. Nah, syubhat mereka yang pertama ya, Mereka katakan bahwa kan nasyid itu hanya berisi bait-bait syair saja. Dan Nabi juga di zaman beliau diucapkan pada beliau bait syair. Beliau juga mendengarkannya. Ini yang paling banyak digunakan sebenarnya. Dan saya sudah singgung tadi. Dan di sini ada fatwa khusus dalam hal ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata beliau, bahwa sungguhnya bait-bait syair itu diucapkan, dilantunkan di sisi Rasulullah, dan pelantunannya bukan dengan suara secara berjamaah, dan bukan pula dengan bentuk nyanyian, dan tidak dinamakan nasyid Islamiyah syair itu, kata beliau. Itu adalah syair Arab, syair Arab yang terkandung dalamnya hikmah-hikmah, perumpamaan-perumpamaan, ya, bersifatan tentang keberanian, kemuliaan. Ya. Nah, dan para sahabat juga demikian. Sebagian dari mereka para sahabat, ya, orang per orang mengucapkannya. Seperti ketika di tengah perjalanan perang, ya, seorang sahabat lagi berjalan diminta, kamu punya bait syair gak? Katanya saya punya. Maka dia ucapkanlah, laula Allahumma ihdina wa la sallaina. Apa namanya? Ya, katanya andai kata bukan karena Allah, maka kami tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, dan kami tidak akan sholat dan tidak pula kami bersedekah. Ini termasuk bait-bait syair yang diucapkan oleh para sahabat. Yang mananya bagus. Yang mananya sangat bagus sekali. Berisi hikmah dan semisal lainnya. Tapi mengucapkannya cuma satu orang. Dan para sahabat di situ banyak. Ya. Cuma sekali apa bergantian sehingga mereka mendengarkan hikmah, memanfaatkan waktu di dalam perjalanan. Ya. Nah, baik, kata beliau. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jadi sahabat ini, karena mereka sebagian dari mereka melantunkannya, karena ada makna-makna yang bagus di situ, dan sebagian syair itu di mereka ucapkan pada waktu kerja, ya. Seperti misalnya ketika para sahabat mengangkut batu, ya, di perang Khandaq, ya, mereka sambil apa namanya sebagian sahabat mengucapkan dan syair itu untuk memudahkan kerja. Nah, ini seperti ini, dan mana yang sangat bagus. Ya, kata beliau, fayadullu hada ala ibati hada nau minal isyad. Makanya menunjukkan bahwa mengucapkan seperti ini boleh. Ya. Nah, tapi kata beliau ini pada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Tidak dijadikan sebagai suatu bidang dari bentuk-bentuk tarbiyah dan dakwah. Ya. Seperti yang terjadi sekarang, kata beliau. Sekarang ini sebagian apa namanya murid diajari anasyid dan dinamakan anasyid Islamiyah. Dinamakan anasyid al-Islamiyah. Nah, ini bukan cuma di sekolah-sekolah, bahkan di TPA kadang juga diajari dengan hal tersebut. Ya, walaupun tidak terasa orang-orang yang mengajarinya. Ya. Tapi bentuk lantunan melantunkan secara bersama ini masuk ke dalam bentuk anasyid. Kata beliau, wahada ini tidak umsitin. Dan ini bid'ah dalam agama. Wahuwa min dini sufiyatil mubtada. Dan ini dari agama sufi yang bid'ah. Fahum alladina urifu anhum ittikhadul anasyidi dinan. Ya, mereka inilah yang dikenal menjadikan nasyid itu sebagai din, sebagai agama. Tabriyah fal wajib at-tambih li hadhihi ad-dasa'is. Maka yang merupakan kewajiban kita harus berhati-hati dari perkara yang baru yang disusupkan ke umat Islam. Ya, wa muni'a bai'u hadhihi asyriqah, dan dilarang menjual kaset-kaset ini. Karena syariah bada yasiran, thumma yatatawwar wa yaktuf idza lam yubajir bi izalatihi inda hudus. Kata beliau, karena kejelekan itu mulainya sedikit, tapi lama kelamaan dia apa namanya berubah kemudian menjadi banyak apabila tidak segera dihilangkan. Ya, tidak segera dihilangkan. Ini syubhat yang pertama. Ya, jadi kesimpulannya memang ada pelantunan itu, tapi beda dengan apa yang ada sekarang ini. Ya, kita terangkan dari bentuk anasyid itu tadi. Nah, kemudian di sini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia dulu sebagai anak muda itu hidupnya penuh dengan apa namanya kefajiran, ya. Dan dengarnya musik terus, ya. Kadang-kadang tidak bisa tidur sudah kalau dengar musik, ya. Tapi begitu mereka diperdengarkan kepadanya anasyid, ya, tidak bisa didakwai. Cara mendakwainya kita kasih anasyid misalnya, dia dengar anasyid ternyata dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu bagus menggunakan cara ini, ya. Nah, ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pernah terjadi seperti ini, ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ada sekelompok orang berkumpul, ya, untuk melakukan dosa-dosa besar, ya, membunuh, memajak di jalan, ya, mencuri, minum khamar dan lain-lain. Kemudian ada seorang masyayikh, katanya seorang syekh, dikenal dengan kebaikan dan mengikuti sunnah, ingin melarang orang-orang ini tadi. Ya, tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa melarangnya, kecuali kalau si syekh ini apa namanya membuat suatu acara, mereka dengar di situ. Ya. Dengan bentuk anasyid mereka dengar, ya, dengan niat ini. Katanya, dan ini acaranya tidak pakai rebana, tidak ada dufnya, tidak ada pukul-pukulan, cuma suara saja, bila salasin, dengan salasin. Dan tidak ada gidal mughani, tidak ada nyanyiannya tukang menyanyi. Ya. Dia cuma dengan syair yang boleh, ya, Minggir syababa dan tidak dengan apa selera anak muda. Kalau maka Allah tetapi si syekh ini melakukan tak minhum jamaah, maka sekelompok perampok yang tadi orang yang membunuh ini itu sekelompok dalam mereka bertobat. Dan akhirnya yang sholat, yang tadinya tidak sholat, mencuri, kemudian dia tadi apa namanya hidup dalam keadaan nista seperti itu, akhirnya mereka pun merasa harus menjauhi syubhat ini, dan mereka menjalankan apa-apa yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarangkan, apa-apa yang diharamkan. Nah, maka ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah apa yang dilakukan oleh syekh ini yang akhirnya menimbulkan maslahat dan dia tidak mungkin berdakwah kecuali dari jalan ini, apakah ini boleh? Ditanyakan kepada beliau, Syekhul Islam menjawab, kata beliau, asal jawaban masalah ini dan semisal dengannya perlu diketahui bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk dan dengan agama yang hak supaya dinampakkan agama ini atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi karena Allah telah menyempurnakan agamanya untuk Nabi Muhammad dan menyempurnakannya untuk umatnya dan memberikan kabar gembira dengan keselamatan bagi siapa yang taat dan diberikan kehancuran bagi orang yang bermaksiat. Setelah beliau sebutkan ini tentang harusnya berada di atas Al-Quran wa Sunnah dan segala amalan harus taqarrub, harus di atas syariat Al-Quran wa Sunnah, setelah itu beliau tegaskan, kita tabayyana hadza, kalau sudah nampak ini pada qulil sa'il, maka kami tanya, kami berkata kepada orang yang bertanya, inna syekh al-madhkur, syekh yang disebut tadi yang menginginkan supaya orang yang berkumpul di atas dosa-dosa besar ini kembali bertobat, dan tidak mungkin dia menasihatinya kecuali apa yang disebutkan dengan cara bid'ah itu. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa syekh ini adalah orang yang jahil tentang jalan-jalan agama. Dihukumi bahwa dia orang jahil tentang jalan-jalan agama. Yang jalan-jalan agama, tentang jalan-jalan agama, yang dengan jalan ini, orang-orang yang bermaksiat akan bertobat. Dan ini juga menunjukkan syekh ini tidak mampu memahami. Karena, kata beliau, karena para sahabat, karena Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, mereka menyeru orang yang lebih bijak dari siapa yang disuruh oleh syekh ini. Dia berdakwah kepada orang yang lebih bijak dari itu. Dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang bermaksiat, tetapi mereka menyeru dengan jalan yang disyariatkan. Tidak ada yang pakai alasan seperti itu. Dengan jalan yang disyariatkan, jalan yang apa namanya telah Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi mereka dengannya. Baik. Ini sedikit dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Jadi kesimpulannya, kalau masalah mendakwai saja, Allah telah menerangkan semuanya. Kita ingin mendakwai telah diatur bagaimana cara berdakwah itu. Maka kita gunakan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh bikin jalan, apalagi ini menyangkut tentang masalah dakwah. Baik, ini beberapa syubhat yang menyangkut tentang masalah ini, dan saya kira cukup untuk menerangkan tentang kerusakan anasir dan kerusakan musik, dan sebagai kesimpulan dari muhadharah singkat ini, bahwasanya alat-alat musik jelas haramnya di dalam syariah. Kemudian demikian pula nyanyian tersebut masuk dalam zina, ini adalah perkara yang diharamkan. Tapi kalau nyanyian tersebut dalam bentuk anasir dan tidak dengan atau dia dilantunkan afawiyan begitu saja, tidak dengan suara yang dinadakan dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, hal tersebut nyanyian tersebut ini tidak dijadikan sebagai pekerjaannya, itu saja. Kemudian syarat yang ketiga, nyanyian tersebut atau anasir tersebut ini tidak menyebabkan dia lalai dari Al-Quran, maka kita dibolehkan dari sisi itu. Selain dari itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Dan penamaan anasir Islamiyah itu penamaan yang tidak dikenal dalam Islam. Dikatakan mengucapkan suatu kalimat hikmah dalam bentuk lantunan suara, itu boleh. Itu adalah perkara yang boleh dengan syarat yang telah kita sebutkan itu tadi. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya ini sebagai kesimpulan dalam pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdih. InsyaAllah. Bin berfatwa tentang bolehnya ikhwa bernasyid, dirinya yang terbana pada walimah dan bin. Kalau pada hari ini yang saya saksikan setelah 8 kali saya di sana, itu ada acara-acara yang hanya sekedar sebatas permainan saja. Hari bergembira kita ada yang apa main gulat atau yang banyak dari tiap daerahnya menampilkan khas acara namanya permainan daerahnya. Nah, dan seterusnya. Dan kadang disertai dengan lantunan bait-bait syair, dengan ketentuan yang kita sebutkan itu tadi. Dan bentuk-bentuk syairnya, bentuk-bentuk syair yang penuh dengan hikmah. Yang penuh dengan hikmah. Nah, itu ada, dan dilakukan, dan dari sisi ini telah kita sebutkan tadi fatwa-fatwa para ulama tentang bolehnya. Nah, kita yang saya ketahui, jadi dalam hal ini Allah Ta'ala alam. Dan secara umum, ya beliau juga sama ya, dengan para ulama yang lain di dalam masalah fatwa tentang an-nasyid. Apakah yang terjadi pada diri seseorang manakala dia lebih tenang mendengarkan lagu Raihan atau Haddad Alwi ketimbang baca Al-Quran atau mendengarkan? Kalau sudah seperti ini sudah rusak sekali hatinya ya. Dan hati yang seperti ini hendaknya dibersihkan. Dan cara membersihkannya, dia banyak mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang menyabarkan waktunya dengan itu. Dan dia hendaknya memutuskan segala sesuatu yang menyebabkan ia mendengarkan lagu-lagu ini. Misalnya kalau dia punya tape atau punya ini, hendaknya dijauhkan darinya. Kalau dia punya kaset-kaset, dia habiskan atau hanguskan kaset-kaset tersebut dan seterusnya. Ini semua adalah perkara yang merusak hati seseorang, maka hendaknya seorang menjaga. Nah, wassalamatul qalb la yu'adilu hasyai, dan selamatnya hati itu tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun. Bagaimana dengan orang yang jahil berdalilkan dengan bolehnya musik dengan Kiai Haji Qomar Irama dan Kiai Haji Aan bin Nasdiar? Tapi sebenarnya masalah seperti ini jelas setiap manusia diambil perkataannya dan ditolak kecuali Rasulullah SAW. Maka diterangkan dengan dalil-dalil syariah yang kita telah terangkan dan dalil tentang hal tersebut. Adapun sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai alim atau hanya bertitel sebagai haji atau hanya mampu berbicara depan umum, kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk membantah dalil-dalil syariah, ini adalah perkara yang aneh dan suatu bid'ah baru dalam agama. Dan hendaknya hal ini adalah kita menjaga hal ini karena banyaknya masyarakat di zaman ini tertipu dengan keadaan yang seperti ini. Nah, sampai kalian kalau dia sehat, kenapa anakmu tidak pakai jilbab? Kalau itu kiai ini juga istrinya tidak pakai jilbab. Nah, kalau hanya mengikuti seperti itu, maka ini akan mengantar dia kepada jalan kesesatan. Agama ini dengan wahyu, bukan dengan ikut orang per orang. Ya, dan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau telah terangkan dengan sejelas-jelasnya dan sampai kepada kita, yes. Dan sampai kepada kita Al-Quran dan sampai kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW. Sisa kita menolakkan, tidak melihat kepada orang per orang. Bagaimana dengan kaset murattal yang pada sebagiannya ada nada seperti menyanyi? Saya tidak menasihatkan untuk dengar kaset murattal seperti itu. Yang pada sebagiannya dengan nada menyanyi seperti kaset Mishari Rasid Al-Fasi, pada sebagian kasetnya di Surah Yusuf itu enggak bagus ya. Dari sisi dengan nada-nada yang seperti itu. Nah, maka cari kaset-kaset yang lain yang bagus ya, seperti kaset Aimatul Haram ya, Imam Haramain atau imam-imam yang lain yang mereka itu adalah orang-orang yang terpercaya dan dijadikan imam dan didengarkan oleh umat bacaan mereka pada saat haji ya. Mereka ini yang lebih bagus untuk didengarkan ya, lantunan-lantunan ya, suara-suara mereka mengaji dan tajwid mereka juga di atas tingkat tajwid yang paling tinggi ya. Nah, bagaimana untuk memuji suara para penyanyi yang suaranya kedengaran memang menyenangkan untuk didengar, tapi kita tetap menghukumkan haram? Untuk apa memberikan hukum kepada suaranya? Itu adalah perkara yang tiada gunanya. Tapi kalau dia hanya memberi hukum suara, ya, tidak ada gunanya. Dan bagaimana cara dia mendengarkannya sehingga dia bisa menghukumi? Kalau misalnya pada suatu keadaan dia lewat, tiba-tiba ada suara, terus dia dengar, ini suaranya bagus. Dia cuma begitu sih, suaranya bagus. Tapi dia bilang musiknya haram. Musiknya haram. Ya, kalau seperti ini keadaannya, mungkin dikatakan boleh. Cuma apa manfaatnya? Apa manfaat di belakangnya? Nah, bagaimana syarat-syarat terperinci tentang syair yang terpuji berhikmah? Sudah sebutkan tadi, kalau bait-bait syair itu ada kafiat tersendiri dalam susunan bahasa Arab. Dia mempunyai kaidah-kaidah tersendiri dalam pengucapan bahasa Arab. Nah, pakai wazan ya, dengan bentuk kaidah bahasa Arab. Itu dalam bentuk syair. Dan bentuk syair itu, ya, biasanya orang yang mengucapkannya itu apa namanya, kalau dia adalah penyair yang kuat dan bagus, dia akan menyampaikan hikmah-hikmah lebih bagus. Ya.